بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita akan bawakan di sini insyaallah beberapa adab-adab di dalam pergaulan yang lain. Yaitu disebutkan oleh Abu Barakat rahimahullah. Wa minha ala taqta'a sadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qabul. Di antara adab di dalam bergaul yaitu jangan engkau putus seorang teman setelah engkau menjadi temannya. Naam. Wala taruddahu ba'da qabul, dan jangan engkau menolaknya setelah sebelumnya engkau menerimanya. Beliau membawakan sebuah bait syair yang ini ada banyak faedah. Kata beliau, la tamdahanna imra'an hatta tajurabah hatta tajurubahu wala tadhummanahu min ghairi tajrib. Jangan engkau memuji seseorang sampai engkau tajarubah, artinya tajarubah, nah, mencobanya, adanya penelitian. Artinya jangan baru kenal sudah memuji-muji kebaikannya demikian, padahal dia belum mengerti sejauh mana akhlaknya dan yang lainnya. Yang ini kadang kita ya bermudah-mudah di awal-awal bertemu pertama kali, istilahnya pandangan pertama, oh masya Allah, ya demikian demikian, sebut kebaikan, jangan dulu dipuji sebelum dicoba adanya. Nah, dengan waktu yang lama diketahui dari perangai-perangainya. Dan jangan engkau mencelanya min ghairi tajrib, dan juga jangan engkau mencela dia tanpa adanya ya percobaan, artinya penelitian. Demikian pula sebaliknya, kadang awal-awal kita mencelanya, oh apa ini seperti ini seperti ini. Belum baru awal pertama kali bertemu pandangan pertama. Kenapa demikian? Fa inna hamdaka man lam tabluh syaraf. Wa inna dhammaka ba'dal hamdi takdzib. Karena sesungguhnya pujian kamu man lam tabluhu syaraf, terhadap orang yang belum teruji, itu adalah sikap mujawatul had, syaraf berlebihan, melampaui batas. Ya, belum tahu apa-apa, kok udah dipuji-puji. Tapi sudah ketahuan, akhirnya didustakan. Maka kata beliau, wa inna dhammaka ba'dal hamdi takdzib. Maka sesungguhnya celaanmu setelah engkau sebelumnya memujinya itu adalah sebuah kedustaan. Jadi jangan bermudah-mudah untuk memuji. Naam. Qala Hamdunul Qassar menjelaskan ikbalu ikhwanakum bil iman wa radduhum bil kufr. Kata beliau, terimalah saudara-saudaramu itu dengan keimanan dan tolaklah mereka karena kekufuran. Barometer timbangan kita bersaudara adalah apakah dia di atas iman atau tidak. Bukan apakah dia bermanfaat, ada manfaatnya atau tidak, bukan. Ada banyak, betapa banyak seorang yang melakukan hubungan bergaul karena adanya ingin mengambil kemanfaatan. Dan itu tidak akan lama, ya tidak akan berlangsung lama, bahkan akan cepat lepasnya. Karena persaudaraan yang kuat dan persaudaraan yang hakiki adalah ketika dibangun di atas iman karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini kita diajarkan oleh beliau tentang adanya sikap wala wal bara adalah dilihat di atas din, bukan dilihat di atas dunia. Wala, loyalitas, kecintaan kepada siapa kita harus menolong, setia, dan kepada siapa kita membenci dan mengadakan permusuhan. Yang itu juga kaitannya dengan siapa yang kita jadikan saudara. Nah, fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala awqa' ma baina hadain fi masyiatih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan antara keduanya ini di dalam masyiah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni disekutukannya Allah. Dan Allah mengampuni apa yang di bawah itu. Barang siapa yang Allah kehendaki, iya, artinya barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya selain dosa syirik. Dan barang siapa ini yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan, dosa yang sangat besar. Demikian. Artinya, persaudaraan itu ketika dibangun di atas iman, maka jangan diputus. Jangan sampai terlupakan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Nah, selanjutnya, di antara kumpulan nasihat para ulama tentang masalah pergaulan, yaitu dibawakan ucapan Ibnu Hasan Al-Waraq, dibawakan oleh Abu Barakat rahimahullah. Waqad sa'ala Abu Utsman anis suhbah. Dan sungguh telah pernah ditanya Abu Utsman tentang persahabatan. Qala hiya ma'allahu bil adab wa ma'ar rasul alaihi salam. bimulazamatil ilmi wattiba'is sunnah wa ma'al awliya bil ihtirami wa khidmah wa ma'al ikhwan bil bisri wal insibat wal inbisat wa tarki wujuhil inkar alaihim ma lam yakun harqa sari'ah au hataka hurma. Kata beliau, sungguh pernah ditanya Abu Utsman tentang persahabatan, beliau mengatakan dia bersama Allah dengan adab, demikian pula kepada Rasulullah alaihissalam, dengan senantiasa berilmu dan mengikuti sunnah. Ini pergaulan kita ke dengan Allah dan Rasul, senantiasa dengan ilmu dan ittiba'us sunnah. Sedangkan dengan para wali-wali Allah adalah dengan menghormatinya dan berkhidmat kepadanya. Sedangkan bersama saudara-saudaranya dengan berseri-seri wajah yang senang, gembira, dan lapang. Dan meninggalkan pengingkaran kepada mereka selama tidak melanggar syariat atau menghancurkan kehormatan atau melanggar hak yang haram. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudul afwa wa'mur bil ma'ruf. Jadikanlah al-afwa, pemaaf, memaafkan dari kekeliruan, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Demikian pula wasuhba ma'al juhal bin nazar ilaim bi'aini rahmah wa ru'yati ni'matillah alaika id lam yaja'alka mithlahum wa du'a lillah an yu'afiyaka min bala'i jahannam. Sedangkan bersama sahabat atau teman yang dia jahil, dengan pandangan kepada mereka dengan pandangan kasih sayang dan dengan memandang nikmat Allah yang telah diberikan kepada dirimu. Kenapa? Karena Allah tidak menjadikan engkau seperti mereka, sahabat-sahabat, teman-temanmu yang jahil. Dan berdoa kepada Allah untuk keselamatanmu dari bala, bencana kejahilan. Demikian beberapa adab-adab di dalam pergaulan. Sesungguhnya masih banyak, insyaAllah, apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan apa yang sudah kita bawakan sebagian dari Al-Mubarakat rahimahullah, menjadi bekal kita untuk kita bisa mengamalkan di dalam pergaulan kita sehari-hari, yang kita hidup di satu bi'ah, lingkungan yang perlu untuk kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan di sana adanya tanasuh, saling nasihat menasihati ketika kita lupa atau lalai. Mungkin ini ta'lim terakhir, dan insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan kita berjumpa di bulan Ramadan. Kita sambut bulan Ramadan dengan kita banyak ibadah dan banyak amal soleh. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.